Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kemarin ada satu kosakata yang kita lewati. Itu perkataan Nabi Isa alaihi salam. Amma wajibatuha fala ya'lamuha ahadun illallah. Adapun terjadinya kiamat, maka tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa fi ma ahada ilayya rabbi anna dajjal kharijun. Yang dijanjikan dan dipesankan oleh Tuhanku adalah Dajjal akan muncul. Qal wa ma'i qadibani, dan bersamaku dua pedang yang tajam. Maka jika Dajjal melihat, maka dia akan meleleh sebagaimana melelehnya timah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Kemudian kemarin kita bahas rasanya di antara ketergelinciran ulama berkaitan tentang akidah dan keyakinan, tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadi kiamat. Maka kemarin kita bahas ketergelinciran Suyuti, di mana beliau berkeyakinan biasanya umur dunia itu cuma sampai tahun 1500. Yang hal ini perbuatan ini yaitu memastikan umur dunia, maka sama saja dengan menetapkan kapan terjadi kiamat. Di samping Suyuti, perlu diketahui bahasanya sebelum Suyuti adalah At-Tabari. At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau menyimpulkan dari beberapa dalil yang ada bahwasanya dunia itu akan hancur, akan habis umur dunia ba'da khamsimi'ati amin, setelah tahun 500 dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentu satu hal yang sangat-sangat keliru, karena telah lewat lebih dari 1000 tahun dari batas waktu yang ditetapkan oleh At-Tabari, dan belum terjadi apa-apa. Nah, At-Tabari 500 tahun Ba'dul Bi'tsah, setelah diutusnya Muhammad SAW. Demikian juga yang ketiga ulama yang mengalami ketergelinciran dalam masalah ini adalah As-Suhaili, yang dia menyimpulkan bahasanya umur dunia tidaklah sampai bid'ai mi'ah. Bid'ai itu 3 sampai 9. Ini umur dunia kata Al-Jumah, dunia akan hancur 300 sampai 900 tahun. Bukankah 3 kekeliruan ulama dalam masalah ini, mereka menebak-nebak dari, bukan karena mereka sengaja berdusta, boleh jadi karena menganggap sahih satu riwayat padahal tidak, sehingga mereka memiliki kesimpulan-kesimpulan di atas. Kemudian kita lanjutkan al-babul awal, bab yang pertama, as-sartu sa'ah, tanda-tanda kiamat. Fasal yang pertama pengertian as-sartu sa'ah. Fasal yang kedua macam-macam as-sartu sa'ah. Fasal yang ketiga tentang tanda-tanda kiamat kecil. Fasal yang pertama adalah pengertian tanda-tanda kiamat. Al-Mu'alif hafizhahullah ta'ala, makna syarati, syarat semuanya berharokat, artinya adalah tanda, jamaknya adalah asrat. Asratu syai artinya awal mula sesuatu. Dari kata-kata inilah muncul suratu sultan, polisi atau aparat keamanan yang penguasa, penjaga seorang penguasa. Wahum mereka adalah nukbatu ashabihi, mereka adalah orang-orang pilihan dari orang-orang dekatnya sang penguasa, yang sang penguasa itu kemudian mengutamakan mereka dari tentara-tentaranya yang lain. Kemudian dari kata-kata ini juga muncul ishtirat, perjanjian. Itulah apa yang disyaratkan oleh sebagian orang atas sebagian yang lain. Karena syarat adalah tanda akan hal yang disyarati. Namun yang benar terdapat perbedaan antara surut dan asra. Kalau surut ya artinya adalah syarat atau perjanjian, maka dia diambil dari kata-kata syartu dengan ra yang disukun, yang makna aslinya adalah lazim, satu hal yang harus. Sedangkan asra diambil dari kata-kata syaratun, ra-nya di fathah, yang artinya tanda. Kemudian makna sa'ah dalam bahasa Arab, sa'ah adalah satu bagian dari malam dan siang, jamaknya sa'at atau sa'in. Dan malam dan siang itu totalnya ada 24 jam. Sedangkan makna sa'ah dalam istilah sa'i, kalau di cetakan saya ada salah cetak, fil islah sya'i. Istilah sudah benar. Makna sa'ah istilah sa'i, sa'ah dalam istilah sya'i. Yang dimaksud dengan sa'ah dalam istilah sya'i adalah waktu terjadinya kiamat. Nah, kiamat disebut dengan sa'ah lisu'atil hisabi fiha, karena cepatnya hisab pada kiamat, sehingga cuma seakan-akan cuma sesaat saja. Atau karena kiamat itu datangnya tiba-tiba mengejutkan manusia, fisa'atin hanya sesaat saja, lalu matilah seluruh makhluk fisa'atin wahidatin, dengan satu tiupan sangkakala. Maka ada yang telah disampaikan dua penjelasan kenapa kiamat disebut sa'ah, karena cepatnya hisab atau karena tiba-tibanya datangnya kiamat, cuma sesaat saja, sesaat terjadilah kiamat, hancur sudah semuanya. Maka suatu saat adalah tanda-tanda kiamat yang mendahului dan menunjukkan dekatnya kiamat. Dan ada yang mengatakan tanda-tanda kiamat adalah berbagai hal yang aneh, dirasa aneh oleh banyak orang, yang itu merupakan sirah uriha, adalah awal mula terjadinya kiamat sebelum terjadinya kiamat sesungguhnya. Dan ada yang mengatakan bahwa suatu saat adalah asbabuha, sebab-sebab terjadinya kiamat. Alatihiyatuna mudhamiha, yang sebab-sebab tersebut duna, sebelum mayoritasnya dan sebelum terjadinya. Dan perlu diketahui bahasanya asratu sa'ah itu memiliki tiga pengertian, atau sa'ah itu memiliki tiga makna. Pertama, kiamat kecil atau sa'atu suhra, itulah matinya seseorang. Maka siapa saja telah mati, maka telah terjadi kiamatnya, karena dia telah masuk ke dalam alam akhirat. Kemudian as-sa'atul wusta, kiamat pertengahan, itulah matinya orang dalam yang hidup dari satu generasi atau satu zaman. Pengertian ini dikuatkan dengan satu riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Kana al-Arabi idza qadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'ani sa'ah." Orang Arab Badui jika mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sering bertanya, kapan akan terjadi kiamat? Maka Nabi lalu memandang ahdas insanin minhum, orang yang paling belia di antara rombongan tersebut. Faqala, Nabi mengatakan, in ya'is hadza lam yudrikhu al-haram. Jika anak muda ini hidup lama, lam yudrikul haramu, dan dia tidak sampai tua sekali, sampai pikun, qomat alaikum sa'atukum, maka terjadilah kiamat kalian, artinya matilah semua kalian. Dan yang Nabi maksudkan di sini adalah kiamatnya al-mukhatabin, orang-orang yang beliau ajak bicara. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah as-sa'atul kubra, kiamat besar, itulah bangkitnya manusia dari kubur mereka untuk mendapatkan hisab dan balasan amal. Dan jika disebut sa'ah dalam Al-Quran tanpa penjelasan lebih lanjut, maka yang dimaksudkan adalah kiamat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alukan nasu 'ani sa'ah, banyak orang bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, yaitu kiamat besar. Dan Allah juga berfirman, iktarfatit anisa'ah, artinya anil qiyam. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iktarfatit sa'ah, kiamat telah dekat, artinya iktarfatit qiyam, telah dekatlah kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kiamat, itu kiamat besar dan kiamat kecil dalam Al-Quran. Terkadang anda jumpai Allah sebutkan dua, terkadang anda jumpai dua kiamat dalam satu surah, sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di awal surat Al-Waqi'ah, Allah membahas tentang masalah kiamat besar. Dengan Allah katakan, idza waqa'atil waqi'ah, maka jika terjadilah apa yang terjadi. Dan salah satu nama kiamat adalah al-waqi'ah, karena dia adalah satu hal yang pasti terjadi. Laisa liwaqa'atiha kadhiba, maka terjadinya kiamat tersebut bukanlah satu hal yang dusta, namun satu hal yang sungguh-sungguh terjadi. Khafidhatu rafi'ah, kejadian itu atau terjadinya kiamat menjadi sebab rendah dan hinanya satu golongan dan tingginya satu golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rujja, maka apabila bumi diguncang dengan benar-benar diguncang, wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan, benar-benar dihancurkan, fakana habaan mumbatha, maka jadilah dia debu yang berterbangan, makuntum aswajan salasa, maka kalian manusia pada hari itu terbagi menjadi tiga jenis dan tiga kelompok manusia. Tiga kelompok manusia itu adalah ashabul yamin, ashabul syimal, dan ashabul gun, golongan kanan, golongan kiri, dan orang-orang yang terdahulu dalam iman. Kedua diantaranya adalah ahlul jannah, itu ashabul yamin dan ashabul gun. Kemudian di akhir surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala membahas kiamat kecil yaitu kematian. Maka Allah katakan falaula idza balaghatil hulqum, maka seandainya itu terjemahnya, maka kalau begitu mengapa dia tidak mengapa tidak mencegah ketika nyawanya telah sampai di kerongkongan. Kalau memang itu adalah maka jika memang manusia itu mendustakan, maka kenapa dia tidak tahan nyawanya ketika nyawa itu telah sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tandurun, dan kalian ketika itu melihat, walanu akrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu sendiri, walakin la tubsirun, akan tapi kamu tidak melihatnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kiamat dalam satu surat, yaitu surat Al-Qiyamah. Di awal surat Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, maka ini adalah kiamat kubra. Dan setelah itu Allah menyebutkan kematian, kalla idza balaghatit taraqi, maka sekali-kali tidak ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Maka ini adalah kiamat kecil. Dan masih demikian juga di surat-surat yang lain, banyak ini dalam Al-Quran. Dan mimma yatibul maqam antikrihi, yang tidak mungkinkan untuk disebutkan dalam kesempatan ini. Nah, kiamat besar itulah yang kita sedang membahas tanda-tandanya, yang tanda-tanda tersebut ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fasal berikutnya adalah macam-macam tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua macam, Pertama ada tanda-tanda kecil. Itulah tanda-tanda yang muncul sebelum datangnya kiamat. Namun kemunculannya di asmanin mutatawilah, jauh sebelum kiamat terjadi. Nah, tanda-tanda ini adalah minokil mukta, adalah peristiwa-peristiwa biasa, bukan peristiwa-peristiwa yang sangat aneh. Maka dia semacam hilangnya ilmu agama, muncul dan tersebarnya kebodohan, memasyarakatnya minum khamar, orang berlomba dalam tingginya bangunan, dan semacam itu. Dan boleh jadi munculnya sebagian tanda-tanda ini mengiringi tanda-tanda besar atau setelahnya. Sedangkan tanda-tanda kiamat yang besar adalah perkara-perkara besar yang muncul saat dekat dengan terjadinya kiamat. Dan dia adalah perkara yang ghair muqtadatil wuqu', tidak biasa terjadi. Maka dia adalah peristiwa yang sangat luar biasa dalam hidup manusia, semacam munculnya Dajjal, turunnya Isa, wahnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka perbedaan antara asratu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil itu hal-hal yang wajar dalam hidup manusia di dunia. Banyak yang orang minum khamr, zina dan semacam itu. Tanda-tanda besar adalah hal-hal yang sangat aneh yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Kemudian para ulama membagi tanda-tanda kiamat dari sisi kemunculannya menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah perkara yang telah muncul dan telah habis, telah berlalu. Kemudian kelompok yang kedua adalah tanda-tanda kiamat yang muncul dan walazal dan terus menerus berturut-turut muncul silih berganti, wayaksur atau bahkan makin banyak. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat yang belum muncul sampai saat ini. Dua kelompok pertama dari tanda-tanda kiamat ini, maka dia tergolong asratu sa'ah sughra, tanda-tanda kecil untuk kiamat. Adapun kelompok yang ketiga maka dia menjadi adalah boleh jadi adalah tanda-tanda besar, atau boleh jadi adalah sebagian tanda-tanda kecil. Kemudian fasal yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kecil untuk kiamat yang disebutkan oleh para ulama sangat banyak sekali. Maka akan aku sebutkan di sini sebagian dari tanda-tanda tersebut yang berdasarkan hadis yang sahih. Terdapat dalil yang sahih yang valid, bahasanya itu adalah tergolong tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil untuk kiamat. Dan aku tinggalkan berbagai tanda yang lam yathbut, yang dalilnya tidak valid, yang itu tidak kevalitan, ketidakvalitan dalilnya adalah dalam batasan pengetahuanku yang terbatas. Maka hal itu diputuskan ba'dan nadhar fi, setelah mentelaah hadis-hadis yang terkait dan mengetahui perkataan ulama terhadap nilai untuk hadis-hadis tersebut. Apakah menurut para ulama, apakah hadis ini hadis yang sahih atau dhaif. Namun tidak menutup kemungkinan adanya tanda-tanda kiamat kecil yang berdasarkan hadis yang valid, namun aku tidak mengetahui adanya hadis yang sahih yang mendukungnya. Kemudian aku bawakan tanda-tanda kiamat ini tanpa mengandung urutan tertentu, karena aku tidaklah mengetahui satu pun hadis atau beberapa hadis yang menegaskan tentang urutannya, ini dulu nanti baru muncul itu dan seterusnya. Maka urutan yang dipakai oleh penulis di sini adalah, maka akan aku sebutkan pertama kali dan tanda-tanda kiamat yang ditegaskan oleh para ulama kalau dia telah muncul dan telah berakhir. Kemudian untuk bakil asrat, untuk tanda-tanda kiamat yang lain, maka aku berupaya untuk memilih, maka aku berusaha untuk mengurutkan matak tadi ala hawadis takdimahu ala gairihi, dimana urutan peristiwa menunjukkan kalau dia lebih dulu daripada yang lain. Semisal munculnya fitnah itu lebih didahulukan daripada tercabutnya ilmu, karena fitnah telah muncul di masa sahabat. Demikian juga perang terhadap Romawi itu lebih dulu daripada, disebutkan lebih dulu di sini daripada penaklukan Konstantinopel, karena hadis menunjukkan hal itu. Demikian juga penaklukan Konstantinopel itu aku letakkan lebih dulu daripada perang terhadap Yahudi di zaman Isa alaihissalam, karena penaklukan Konstantinopel itu terjadi sebelum munculnya Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam, dan turunnya Isa alaihissalam itu terjadi setelah munculnya Dajjal, wahakata dan demikian seterusnya. Dan sebagian tanda-tanda kiamat itu mengharuskan untuk disebutkan di akhir, karena dia tidaklah muncul kecuali setelah munculnya tanda-tanda besar, misalnya hancurnya Ka'bah yang akan ditangan oleh oleh seorang Ethiopia, kemudian munculnya angin yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Kemudian satu hal yang patut untuk diketahui, bahasanya banyak dari tanda-tanda kiamat tersebut telah muncul gejalanya di masa para sahabat radhiyallahu anhu wa yafistiyati, dan tanda-tanda tersebut terus mengalami penambahan, kemudian bertambah menjadi banyak di sebagian tempat tanpa sebagian yang lain. Walladhi yaqibuhu qiyamus sa'ah, dan tanda-tanda yang akan dilanjutkan dengan terjadinya kiamat adalah manakala tanda-tanda tersebut sudah kokoh dan kuat. Maka misalnya qabdul ilmi, dicabutnya ilmu, maka dicabutnya ilmu itu tidaklah menjadi ketika ilmu telah dicabut, maka tidaklah yang akan menghadapinya, tidaklah peristiwa berikutnya yang terjadi kecuali kebodohan yang murni kebodohan. Namun hal ini tidaklah menghalangi adanya sejumlah ulama, adanya ulama di zaman itu, karena ulama tersebut itu jumlahnya sedikit sehingga mereka tenggelam, terhitung tidak ada dibandingkan dengan orang yang bodoh yang demikian banyak. Dan kiaskan berdasarkan contoh ini tanda-tanda kiamat yang lainnya. Maka ketika dikatakan dicabutnya ilmu, bukan berarti menafikan dan meniadakan adanya ulama, namun ini melihat dominan, melihat umumnya keadaan. Kemudian satu hal yang patut untuk diingatkan di sini, ada sebagian orang memahami kalau sesuatu itu merupakan tanda kiamat, maka dia adalah satu hal yang jelek dan terlarang dalam Islam. Maka kaidah yang dianggap sebagian orang ini adalah kaidah yang tidak bisa diterima, karena tidaklah semua yang Nabi beritakan sebagai tanda kiamat dia adalah satu hal yang hukumnya haram atau satu hal yang tercela. Misalnya orang miskin kemudian berubah jadi orang kaya sehingga bisa berlomba dalam masalah tinggi bangunan, tersebar luasnya harta mudah didapatkan sehingga orang ekonomi maju, kemudian 50 perempuan itu bandingannya dengan satu laki-laki, maka ini semua tidaklah haram tanpa diragukan, namun ini cuma sekedar tanda. Dan yang namanya tanda kiamat tidaklah disyaratkan haruslah sesuatu hal yang haram. Maka boleh jadi tanda kiamat terhadap satu hal yang baik, boleh jadi satu hal yang jelek, mubah, haram, wajib, ataukah yang lainnya. Wallahu a'lam. Maka kaidah yang dianut oleh sebagian orang, kalau tanda kiamat itu identik dengan satu hal yang jelek, itu satu hal yang tidak benar. Kalau satu dikatakannya adalah tanda kiamat, maka jelek ataukah tidaknya perlu cari dalil yang lain. Kalau memang dalil yang lain menunjukkan itu satu hal yang jelek, maka itu adalah satu hal yang jelek. Jika tidak dijumpai dalil yang menunjukkan jeleknya dan haramnya hal tersebut, maka ini tidak berarti semata-mata itu tanda kiamat terjadi jelek. Kemudian al-an saat ini telah tibalah waktunya untuk mulai menyebutkan tanda-tanda kecil bagi kiamat. Maka tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahasanya diutusnya beliau adalah tanda dekatnya terjadinya kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Sa', nabi yang diutus sebelum terjadinya kiamat. Dalam satu hadis dari Sahal radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buistu ana wasa'ah kehati ini, aku diutus dalam keadaan aku dan kiamat, bagikan dua jari ini." Lalu beliau berisyarat dengan dua jarinya, telunjuk dan tengah. Fayamudduhuma, lalu beliau panjangkan keduanya. Artinya beliau tegakkan keduanya, bukan beliau tekuk, namun beliau panjangkan. Diatkan oleh Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buistu ana wasa'ah ka hataini." Aku diutus dan aku dengan kiamat bagikan dua jari ini. Lalu beliau mendekatkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Beliau dekatkan, beliau tempelkan. Dan perlu diketahui bahasanya jari telunjuk itu dalam bahasa Arab oleh sebagian orang Arab disebut dengan sababah. Diambil dari kata-kata sabun artinya caci maki. Karena dia adalah jari yang dipakai oleh orang Arab untuk nyaci maki orang, untuk goblok-goblokan orang pakai jari telunjuk. Bahasa goblok itu enggak pakai jari jempol, enggak pakai ini, pakai jari tengah, jari telunjuk. Kalau kamu nyaci maki seseorang, kamu ini, nah itu enggak pakai jari tengah, kamu ini enggak, kamu ini. Maka orang Arab menyebut jari telunjuk dengan sebutan sababah. Dia adalah alat untuk mencaci maki. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Demikian juga dari Qais bin Abi Hazim dari Abu Jubairah marfu'an sabda Nabi yang kemarin telah kita baca hadisnya, "Buistu fi nasmi sa'ah." Aku diutus dalam nasmi sa'ah. Apa yang dimaksud dengan nasmi sa'ah? Ya, catatan kaki nomor 3. Ibnu Athir mengatakan nasmi di sini boleh jadi dari kata-kata nasim, artinya adalah awal bertiupnya angin yang kencang, namun awalnya adalah angin yang lemah. Ketika mau ada angin kencang, maka datang dulu angin yang lemah sepoi-sepoi sebelum datang angin ributnya. Nah, angin yang sepoi-sepoi sebelum angin ributnya itu namanya nasim. Sehingga jika berdasarkan makna ini, maka arti hadis buistu, sehingga makna hadis aku diutus di awal-awal ini tanda-tanda kiamat dan masih lemahnya proses kedatangan kiamat. Kemudian penjelasan yang kedua, Nasmi sa'ah itu adalah bentuk jamak dari nismah. Nismah artinya arwah. Sehingga maknanya bu'istu fi dawi arwahin, aku diutus di tengah-tengah badan-badan yang bernyawa. Yang badan-badan bernyawa tersebut, makhluk-makhluk tersebut Allah ciptakan sebelum dekatnya kiamat. Dengan bahasa yang lain, seakan-akan Nabi mengatakan, aku diutus di tengah-tengah generasi manusia yang terakhir, umat terakhir dari manusia. Ini ada dua makna tentang bu'istu fi nasmi sa'ah. Makna yang pertama adalah aku diutus di awal-awal kemunculan tanda-tanda kiamat. Atau maknanya adalah aku diutus di tengah-tengah umat terakhir dari umat manusia yang menghuni bumi. Ya, ada sedikit kalau ada ulama dalam Al-Kuna dan Ibnu Mandah dalam Al-Ma'rifah Al-Albani mengatakan sahih, dan tersebut juga dikatakan oleh Al-Hakim dalam Al-Kuna sebagaimana di Fathul Al-Kabir dan Al-Hakim dan di sana penulis Al-Fathul Kabir tidak menisbatkannya kepada, tidak menyebutkan adanya atau tidaklah menisbatkannya kecuali hanya kepada Al-Hakim dalam Al-Kuna. Maka tanda kiamat yang pertama adalah diutusnya manusia pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah nabi yang terakhir, maka tidak ada lagi setelahnya nabi yang lain. Namun setelah beliau adalah kiamat. Sebagaimana setelah jari telunjuk adalah jari tengah, tidak ada yang lain. Setelah jari telunjuk adalah jari tengah, dan tidak ada antara jari telunjuk dan jari tengah adanya jari yang lain. Ini tentang makna dua hadis sebelumnya, hadis Sahal dan hadis Anas, yang Nabi mengatakan bahasanya beliau dan kiamat adalah bagikan dua jari telunjuk dan tengah. Maka apa maknanya? Di sini disampaikan ada dua makna kalimat ini. Artinya sebagaimana setelah telunjuk adalah jari tengah, maka demikian itu setelah Nabi, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kiamat. Sebagaimana tidak ada jari yang lain antara jari telunjuk dan jari tengah, maka demikian juga tidak ada lagi yang lain setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali terjadinya kiamat. Atau makna yang kedua, kama yafdulu ihdahuma al-ukhra, sebagaimana satu jari itu lebih daripada jari yang lain. Makna yang kedua ini dikuatkan oleh riwayat Tirmidzi. Tirmidzi di sana disebutkan, bu'istu ana wa sa'ah ka hatain, aku diutus dan bersama kiamat adalah bagikan dua jari ini. Lalu Abu Dawud, perawi hadis, mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Fama fadula ihdahuma 'ala al-ukhra, maka tidaklah aku kecuali selisih antara satu jari dengan jari yang lain. Dalam salah satu riwayatnya Muslim, Syu'bah mengatakan, aku mendengar Qatadah mengatakan dalam kisahnya, sebagaimana selisih yang satu jari yang satu dari jari yang lain, dan aku tidak mengetahui apakah beliau menyebutkannya itu adalah perkataan Anas ataukah perkataan Qatadah. Maka Nabi sallallahu makna yang kedua mengatakan, ketika Nabi berisyarat dari tengah dan dari telunjuk, Nabi mau mengatakan bahasanya umur dunia itu sebagaimana panjangnya jari tengah. Umur dunia itu bagaikan panjangnya jari tengah. Adapun umur dunia yang telah berlalu itu sebagaimana dari pangkal jari tengah sampai ujung jari telunjuk. Inilah umum dunia yang telah berlalu. Adapun umum dunia yang telah tersisa, yaitu disitulah Nabi SAW berada, itu adalah antara ujung jari telunjuk sampai ya selisih, kelebihan selisih antara jari tengah dan jari telunjuk. Ini saja umur dunia yang tersisa dengan diutusnya Nabi SAW. Maka kita masuk pada ya, selisih ini yang tersisa. Adapun ini adalah yang umur dunia yang telah berlalu. Maka Nabi mau mengisyaratkan dengan isyarat beliau adalah untuk mengatakan, menceritakan tentang umur dunia. Al-Qurtubi mengatakan awaluha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal dari tanda-tanda kiamat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi akhir zaman dan beliau diutus, dan tidak ada antara beliau dengan kiamat nabi yang lain. Allah taala berfirman, maka Muhammad dan atau ahdi mirjalikum, tidaklah Muhammad adalah bapak salah seorang anak laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi, namun dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kemudian tanda kiamat yang kedua adalah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda kiamat adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hitunglah ada 6 kejadian sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama, kata Nabi, mauti, kematianku. Hadis Auf bin Malik ini adalah hadis yang saya diatkan oleh Bukhari. Maka wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Karena musibah tersebut menyebabkan gelapnya dunia dalam mata para sahabat radhiyallahu anhum. Pada saat wafat mereka menjumpai dan merasakan wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, adha'a minha kullu syai'." Tatkala pada hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di kota Madinah, maka bercahayalah segala sesuatu karenanya. "Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi," adapun pada hari di mana beliau wafat, "adlama minha kullu syai'." Maka gelaplah segala sesuatu. Wa manafatna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta anqarna qulubana. Maka tidaklah kami mengibaskan tangan-tangan kami untuk memasukkan tanah ke liang lahat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu kami memakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hati kami pun terasa aneh. Angkarna kurbana, kami pun mengingkari hati-hati kami. Kami pun tidak mengenali hati-hati kami. Maka kami berada dalam keadaan yang hati gundah gulana, yang tidak karuan rasanya. Hadis ini lihatkanlah Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis sahih gharib. Syekh Syu'aib al-Arna'un di Sarhus Sunnah karya Bukhari mengatakan sanadnya sahih. Ibnu Hajar mengatakan Abu Sa'id menceritakan sebagian dalam hadis yang dilihatkan oleh Bazar dengan sanad yang jayid. Kami tidaklah mengibaskan tangan-tangan kami ketika memakamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kami tidak mengenali hati-hati kami sendiri. Ibnu Hajar mengatakan yang mereka maksudkan, yang beliau maksudkan bahwasanya mereka para sahabat menjumpai hati-hati mereka berubah dari apa yang biasa mereka kenal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Bagaimana keadaan hati para sahabat ketika Nabi masih hidup? Ada ulfa, ada kedekatan hati, ada sofa, ada kejernihan hubungan satu dengan yang lain, warita, ada kelembutan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, hilang sudah itu semua, berubah keadaan dengan yang lain. Karena hilangnya mayamudhum fihi minat ta'lim wa ta'adib, hal ini disebabkan hilangnya pemberian yang diberikan oleh Nabi SAW berupa pengajaran dan pendidikan kepada para sahabat. Maka dengan sebab matinya Nabi, wafatnya Nabi SAW, maka putus sudah wahyu yang datang dari langit. Sebagaimana dalam jawaban Ummu Aiman kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, manakala Abu Bakar dan Umar berziarah ke rumahnya Ummu Aiman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampailah keduanya di rumah Ummu Aiman, maka keduanya menjumpai Ummu Aiman menangis, maka keduanya bertanya kepadanya, "Mayubutiki, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Sebenarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik untuk Rasul-Nya. Faqalat, maka Ummu Aiman mengatakan, ma'abaki ala akuna a'lama anna ma'indallahi khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku menangis karena aku tidak mengetahui bahasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walakin abaki anna al-wahya qadin qata'a min as-sama'i. Aku menangis keadaan karena putus sudah wahyu dari langit. Maka kata-kata Ummu Aiman itu membangkitkan tangisan keduanya, Abu Bakar dan Umar. Maka jadilah ikut-ikutan keduanya menangis bersama Ummu Aiman. Orang-orang tua kumpul pada menangis. Demikian dalam dalam Sahih Muslim di bab Fadail Ummu Aiman. Maka sungguh Nabi SAW merasakan kematian sebagaimana umumnya manusia merasakan kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan adanya hidup kekal di dunia ini untuk satupun makhluk. Bahkan dunia itu adalah cuma tempat lewat saja dan bukan tempat tinggal senyatanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda." Dan tidaklah kami jadikan, tidaklah kami tetapkan adanya kekekalan bagi satupun manusia sebelummu. Apa in muta fahumul khalidun, apakah jika engkau mati mereka dan masih kekal hidup? Kullu nafsin za'iqatul maut, semua jiwa merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair, kami uji kalian bisyar dengan musibah, dengan bencana dan malapetaka, wal khair dengan nikmat, fitnatan semuanya sebagai ujian. Maka ayatim delil bahasanya nikmat adalah ujian sebagaimana musibah adalah ujian. Ya, maka memang ujian tidak identik dengan susah. Nikmat juga ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Maka surat Al-Anbiya 34 ini juga adalah dalil yang menunjukkan tidak kekalnya Nabi Khidir. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda." Tidak ada satupun manusia sebelummu ya hidup kekal. Maka orang yang beranggapan bahasanya Khidir itu hidup kekal dan Khidir itu sebelum Nabi, maka ini bertentangan dengan Al-Anbiya ayat 34. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahasanya kematian adalah sebuah keniscayaan dan semua jiwa akan merasakan kematian meskipun dia adalah Sayyidul Khalqi, pemimpin seluruh makhluk, Imam orang-orang yang bertakwa Muhammad SAW. Dan kematian beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Qurtubi adalah awal amri, adalah perkara pertama, perkara disiapnya bencana. Bencana pertama yang menimpa Islam. Kemudian setelah itu adalah wafatnya Umar. Maka dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka putuslah wahyu. Dan dengan dan matilah kenabian, maka terjadilah muncullah kejelekan yang pertama dalam Islam, yaitu murtadnya banyak orang Arab dan yang lainnya. Maka wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah awal terputusnya kebaikan dan awal berkurangnya kesempurnaan dan kejayaan kaum muslimin. Maka sebagaimana dikatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam syair yang beliau katakan dan beliau buat, fala tahdusanna hawadisu min ba'dihi, maka janganlah engkau ceritakan dan sebutkan berbagai peristiwa apa sajakah yang terjadi setelah wafatnya. Tu nabihinna jawanihu, yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa tersebut adalah jawanih, berbagai bencana besar yang terjadi setelah wafat beliau, wasudurun, dan berbagai hal-hal yang menyusahkan hati yang terjadi setelah wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Safiyyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha, beliau mengatakan la umuka ma'abki an-nabiyya li faqdihi, demi Allah tidaklah aku menangis menangisi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kehilangan beliau. Walakinna ma'akhsha min al-harji atiya, namun akan aku khawatir min al-harj, terjadilah pembantaian bunuh-membunuh di antara kaum muslimin, atiya yang nanti akan datang setelah wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Al-harj maknanya al-qatl. Kemudian tanda kiamat yang ketiga adalah ditaklukkannya Baitul Maqdis. Maka di antara tanda kiamat adalah penaklukan Baitul Maqdis, dipegangnya Masjidil Aqsa di tangan kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hitunglah sebagai 6 bagian, 6 hal yang akan terjadi sebelum kiamat. Maka Nabi katakan satu Baitul Maqdis, ditaklukkannya Baitul Maqdis. Dan ini telah terjadi yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka terwujud sudah penaklukan Baitul Maqdis tepatnya pada tahun 16 Hijriah. Sebagaimana yang dikatakan sebagaimana angka tahun yang dikatakan oleh para a'immatus sayyid, para pakar sejarah. Dan ketika itu Umar sendiri datang dan rangka membuka pintu gerbang Baitul Maqdis. Dan beliau mengadakan perjanjian dengan penghuninya dan menaklukkannya. Dan Umar bin Khattab dan membersihkannya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi dan Umar membangun di tempat itu masjid fi kiblati Baitul Maqdis, di kiblatnya di sisi kiblat Baitul Maqdis. Diatkan oleh Imam Ahmad dari jalurnya Ubay bin Adam, dia mengatakan, aku mendengar Umar bin Khattab berkata atau bertanya kepada Ka'ab al-Ahbab. Siapa itu Ka'ab al-Ahbab? Dia adalah Ka'ab bin Mati al-Humairi. Beliau adalah min awiyatil ilmi, beliau adalah ulama, beliau adalah seorang alim, seorang yang berilmu, bagikan wadah ilmu. Wa min kibar ulama ahli kitab, dan dia adalah sebelum masuk Islam dia adalah termasuk ulama besar ahli kitab. Dia masuk Islam di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau tiba di kota Madinah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan beliau tinggal di Syam dan wafat di masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dengan umur lebih dari 100 tahun. Wa kana kathir riwayat al-Israiliyah, beliau banyak menyampaikan riwayat-riwayat kisah cerita-cerita Israiliyah. Namun satu hal yang patut diperhatikan, wa qismun kabirun minha la yasul sanad bihi ilaihi, banyak kisah-kisah Israiliyah yang disandarkan diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbab sebagian besar adalah sanadnya tidak sahih sampai Ka'ab al-Ahbab. Ya, maka Ka'ab al-Ahbab ini sering dijadikan kambing hitam berbagai kisah Israiliyah. Ini adalah, maka dikatakan ini Israiliyah yang disebarkan oleh Ka'ab al-Ahbab. Maka di sini ada pembelaan terhadap Ka'ab al-Ahbab. Ini adalah ulama dan memang beliau memang sering menceritakan kisah-kisah Israiliyah. Namun satu hal yang diperhatikan, sebagian besar yang disebutkan sebagai kisah Israiliyah yang dibawakan oleh Ka'ab al-Ahbab, sebagainya dengan sanadnya tidak sahih sampai Ka'ab al-Ahbab. Artinya Ka'ab al-Ahbab tidak menceritakan dan mengatakan hal tersebut. Ka'ab al-Ahbab ini adalah beliau tidak dipakai oleh Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari demikian juga tidak. Namun kalau dalam riwayat Muslim beliau dipakai ya, wa fi Muslimin riwayatul Abu Hurairah anhu, dalam riwayat Muslim terdapat satu riwayat ya Abu Hurairah dari Abu Hurairah anhu dari Ka'ab al-Ahbab. Nah ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab al-Ahbab, aina tara an usalli? Menurut pendapatmu aku salat di mana di sini di Baitul Maqdis ini? Faqal, maka Ka'ab al-Ahbab mengatakan, in akhadta anni, jika engkau mau mengambil pendapatku dan saranku, maka engkau salat di belakang sakhrah, di belakang batu besar. Fakanat al-Quds kuluha baina yadayka, sehingga al-Quds seluruhnya ada di hadapanmu. Ya al-Quds ya Baitul Maqdis. Maka ini berarti tidak menghadap Ka'bah, tidak menghadap Ka'bah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, dhahaita al-Yahudiyya, engkau menyerupai agama Yahudi. Lah, tidak akan tapi aku salat di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Fataqaddama ila al-qiblah, maka beliau maju ke arah kiblat. Fa shalla kemudian beliau salat. Kemudian Umar pun salat, summa ja'a kemudian Umar datang dan menghamparkan ridaknya dan menyapu sampah fi ridaihi. Maka beliau pun menyingkirkan sampah dengan menggunakan ridaknya dan orang-orang pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar. Diatkan Imam Ahmad dalam Musnad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya hasan. Kemudian tanda kiamat berikutnya yang keempat adalah taun amwas, wabah penyakit yang namanya amwas atau wabah penyakit di daerah amwas. Amwas Baldatun fi Palestine, satu tempat di Palestina, jauhnya adalah 6 mil dari kota Ramallah. Mengikuti jalan yang menuju Baitul Maqdis. Sebagaimana dalam hadis Abu Malik yang lewat, Nabi katakan ada 6 perkara yang akan terjadi sebelum kiamat terjadi. Kemudian beliau katakan, mutan bidhamil mim wa sukunil waw, mutanun ya'khudhu fikum. Mutan artinya al-maut al-kathirul wuqu', kematian besar-besar akan menimpa kalian. Kaku asil ghanam, ku'as bidham kafnya di dhamma, ada yang mengatakan uqas ainnya di dhamma, artinya adalah daun yakhudhu dawa, ada satu jenis penyakit yang menimpa binatang. Fayasilu min unufiha syai'un, yang ini menyebabkan mengalir dari hidung si binatang ini sesuatu. fatamutu fujaatan, lalu binatang tersebut akan mati tiba-tiba. Kaku'asil ghanam, sebagaimana kambing ya pada mati tiba-tiba karena penyakit ku'as. Ibnu Hajar mengatakan, hadis yang menjelaskan bahasanya tanda kiamat ini dhaharat, muncul dengan terjadinya wabah di daerah Amwas pada masa khilafah Umar, dan itu terjadi setelah penaklukan Baitul Maqdis. Tepatnya itu terjadi pada tahun 18 Hijriah menurut pendapat yang terkenal yang dianut oleh jumhur pakar sejarah. Penaklukan Baitul Maqdis tadi tahun berapa? 16. Maka Ta'unul Amwas terjadi tahun 18. Waqa'a, maka terjadi ta'un, wabah penyakit fi qurati Amwas, di daerah Amwas. Qurah artinya daerah. Kemudian tersebarlah merata di negeri Syam, maka matilah dalam wabah ini banyak sahabat radhiyallahu anhum, dan selain sahabat. Dan dikatakan bahasanya jumlah orang yang mati karena wabah ini yang terjadi pada tahun 18 Hijriah ini, matilah 25.000 kaum muslimin. 25.000 kaum muslimin. Kalau tsunami aja sih berapa ribu? 100.000. 25.000 kaum muslimin. Di antara orang yang masyhur yang terkenal, di antara yang terkenal yang meninggal karena sebab wabah ini adalah Abu Ubaidah Amirul Jarrah, yang Nabi gelar dengan sebutan Aminu Hadil Ummah, orang yang mendapatkan amanah atau terpercaya dari umat ini radhiyallahu anhu. Kemudian tanda yang kelima adalah istifadatul mal, melimpah ruahnya harta. Wasdirna anis sedekah, dan tidak adanya orang yang menerima sedekah. Orang sudah tidak butuh sedekah, tidak ada orang yang menerima sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yakthura fikumul mal." Kiamat tidak akan terjadi sampai harta itu banyak di tengah-tengah kalian. Fayafid, setelah banyak lalu berlimpah. Hatta yuhimma rabbal mal, sehingga menyusahkan seorang pemilik harta, man yakbaluhu minhu sedaqatan, menyusahkannya siapa yang mau menerima sedekah. Wa yud'a ilai rajul, maka ada seseorang yang kemudian dipanggil untuk diberi harta, maka orang yang dipanggil tersebut komentar kepada orang kaya yang memberikan padanya harta, la arbali fi. Apa maknanya hajah? La hajah dilifi, aku tidak butuh duit, aku tidak butuh uang, aku tidak ada hajah dengan harta. Karena sudah demikian banyaknya harta, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "La yatiyatna 'alan nasi zaman," akan datang kepada manusia satu masa di mana ada seorang yang keliling-keliling di waktu itu membawa sedekah berupa emas. Dia mau punya emas, mau dia sedekahkan, "Tsumma la yajidu ahadan ya'khudhuha," kemudian dia tidak jumpai satu pun yang mau mengambil dan menerima sedekah. Demikian dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada umat ini, ya, memberikan nikmat. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuk umat ini pembendaraan bumi. Dan bahasanya umat Islam akan wa ana mulka, kerajaan dan kekuasaan umat Islam itu akan sampai kepada sisi timur dan sisi baratnya bumi. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha zawali al-ardh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah mengumpulkan bumi di hadapanku. Zawa ai zawaitu jama'tu, mengumpulkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bumi dan mendekatkannya sehingga Nabi bisa melihat sisi-sisi timur dan sisi-sisi barat. Fa'aitu, maka aku melihat ya, bumi dikumpulkan di hadapan Nabi satu hari dan satu ketika. Maka aku melihat sisi timur dan sisi barat ya bumi. Dan sesungguhnya umatku, kerajaannya dan kekuasaannya ya, itu akan sampai ke semua tempat yang bagian bumi yang dikumpulkan oleh Allah untukku. Oleh karena itu maka realitanya, maka daerah penyebaran umat Islam itu sisi barat dan sisi timur bumi, tidak sisi utara dan tidak sisi selatan bumi. Ya, maka persebaran umat Islam bentuknya memanjang dari timur ke barat, tidak memanjang dari utara ke selatan. Bagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya daerah penyebaran kaum muslimin nanti akan menyebar dari sisi timur ke barat. Ya, tidak menyebar ke sisi utara dan utara selatan. Dan itulah realitanya. Dan itulah realitanya sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pembahasan apakah perlu pembahasan tentang masalah bagaimana sholat di kutub utara itu kurang perlu, kurang penting. Apa ya umat Islam sampai penyebarannya ke sana? Nanti katakan dah. Penyebaran umat Islam dari timur ke barat. Nah, enggak sampai ujung utara, di kutub utara, untuk kutub selatan. Wa utitu al-kanzain ahmar wal abyad, dan aku akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua simpanan, simpanan ini merah dan simpanan putih. Simpanan merah artinya emas. Ini simpanan putih artinya perak. Perak warnanya cenderung putih, ini emas ya kemerah-merahan. Dan yang dimaksud dengan simpanan simpanan merah, simpanan emas adalah harta kekayaan Romawi. Dan simpanan putih adalah harta kekayaan Persia. Dan sebelumnya telah dibagikan di antara kaum muslimin di zaman Umar. Sebagai bukti nyata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitul kanzain al-ahmar wal abyad." Di sini ada dalam sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Sungguh aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi." Demikian dalam hadis dalam sahih Muslim. Dari Atib bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bainama ana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam," pada saat aku di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang lalu dia mengadukan kemiskinan dan kesusahan hidupnya. Lalu setelah itu datanglah orang yang lain, lalu dia pun mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qat as-sabil, adanya perampokan, tidak amannya keadaan. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Adi, "Ya Adi, hal ra'aita al-Hira?" "Wahai Adi, apakah engkau pernah melihat daerah Hira?" Maka aku katakan, "Lam araha," aku belum pernah melihatnya. "Waqad kunbitu anha," namun aku pernah dapat dengar-dengar berita tentang daerah tersebut, daerah yang sangat jauh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in talat bika hayatun latarayanna dha'inata tartahilu min al-Hira hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illa Allah." Maka seandainya umurmu itu engkau berumur panjang, maka sungguh engkau akan melihat dha'inah, seorang perempuan yang mengadakan perjalanan sendirian dari daerah Hira sampai Mekah, mengadakan safar dari daerah Hira sampai ke Mekah sekedar ingin tawaf di sisi Ka'bah, yang dia tidaklah merasa khawatir pada satu pun, kecuali tidak merasa takut, artinya dia dalam kondisi aman, merasa aman, dan dia tidaklah merasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada lagi penyamun, perampok dan sebagainya, sehingga perempuan ini bisa mengadakan safar sendirian dari Hira sampai Mekah. Qultu fima baini wa baina nafsi, maka aku berkata dalam hatiku, fa aina du'a'u tayyib alladhi qad sa'arul bilada, lalu kemanakah doa jamak dari da'ir, artinya khobis al-mufsid, orang yang merusak, yang kotor, yang dimaksudkan adalah para perampok. Manakah perampok-perampok dari suku Taif ketika itu, padahal mereka telah menyalakan negeri, mereka telah mengacaukan keamanan. Kemudian Nabi mengatakan, la intolat fika hayatun latuh tahanna kunuzu kisah, dan sungguh jika engkau berumur panjang, engkau akan menyaksikan bagaimana simpanan harta Kisra itu dibukakan untuk kaum muslimin. Maka aku tanyakan pada Nabi, Kisra bin Harmus? Nabi katakan, iya, Kisra bin Harmus. Kemudian Nabi katakan, seandainya engkau hidup lama, latarian la rajula, bisa engkau akan jumpai ada seseorang yang yukhiju mengeluarkan emas sepenuh telapak tangannya atau perak sepenuh telapak tangannya, lalu dia mencari-cari siapa yang mau menerima sedekahnya, fala yajidu ahada, maka dia tidak jumpai satupun orang yang yakbaluhu min, menerimanya darinya. Kalau dicetakkan saya ada salah cetak, ya harusnya ba, namun ya yakbaluhu minhu. Maka Aziz pun kemudian mengatakan, maka aku telah melihat sendiri adanya seorang perempuan yang mengadakan perjalanan dari Hira sehingga tawaf di Ka'bah, yang dia tidaklah merasa takut kecuali kepada Allah, dan aku pun ada di antara orang yang membuka perbendaharaan simpanan harta kekayaan milik Kisra bin Harmus, dan sungguh jika hidup kalian lebih lama, sungguh kalian akan melihat apa yang Nabi katakan. Abul Qasir, yaitu Nabi SAW katakan tentang adanya seorang yang mengisi telapak tangannya dengan 10 emas ataukah perak untuk disedekahkan, namun tidak dijumpai satupun orang yang mau menerima sedekahnya. Dia ternilai Bukhari. Maka telah terwujud banyak dari apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, seorang yang shadiq, seorang yang benar. Maka telah banyaklah harta di masa sahabat radhiyallahu anhum disebabkan minal futuh bagi penaklukan negeri, terutama Romawi dan Persia. Maka mereka pun para sahabat membagikan harta perbendaharaan milik Persia dan Romawi. Kemudian harta pun berlimpah ruah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Fakana rajul, maka di zaman Umar bin Abdul Aziz, karena rajul ya'ridul mal sadaqah, maka ada seorang yang menawarkan hartanya untuk sedekah, maka dia tidak jumpai satu pun orang yang menerimanya di masa Umar bin Abdul Aziz. Maka sampai-sampai harta zakat itu nganggur, maka harta zakat dikirimkan ke berbagai penjuru dunia Islam, dari jazirah Arab dikirimkan ke Afrika karena dikira Afrika menerimanya karena kekurangan, namun orang Afrika dengan tegas menolaknya, tidak ada satupun kami yang berhak mendapatkan zakat. Maka zakat kemudian dipulangkan, kemudian kemudian dimasukkan ke Baitul Mal kaum muslimin karena tidak ada satupun mustahik zakat. Maka tidak ada satupun mustahik zakat dari ujung ke ujung negeri kaum muslimin ketika itu. Sama-sama dikatakan itu mungkin memajil mubalaghah, sampai-sampai dikatakan menunjukkan makmurnya kaum muslimin di zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai segala sudah bosan makan kambing, sampai-sampai segala itu duduk bareng dengan kambing, kambing sebelahnya segala juga, karena segala juga sudah kenyang, dia tidak butuh kambing. Kalimat untuk menggambarkan betapa makmurnya kaum muslimin di zaman Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai pun serigala yang biasanya mencuri-curi kambing, ini malah duduk bareng di tanah lapang sama kambing. Karena segala dia juga kenyang, maka yang kenyang bukan hanya manusia, segala-segala hewan-hewan pun pada kenyang, sehingga tidak butuh ganggu yang lain dan tidak perlu mendzalimi yang lain. Ungkapan ibadah untuk mubalaghah tetap makmurnya kaum muslimin, negeri kaum muslimin di zaman Umar bin Abdul Aziz, padahal dia cuma berpuasa selama 2 tahun saja. Maka ini terwujud pada kondisi begitu kontras sebelum masa Umar bin Abdul Aziz dan setelahnya. Dan beliau sukses mensejahterakan umat dari ujung sampai ujung dalam masa pemerintahan kurang dari 2 tahun. Karena beliau telah memetik sendiri dan melihat sendiri hasil dari kebijaksanaannya, di mana kaum muslimin makmur, itu beliau melihatnya, beliau menyaksikannya. Pada itu waktu puasa 2 tahun namanya. Maka berarti beliau akan mensejahterakan kaum muslimin kurang dari 2 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun. Maka demikian pula akan berlimpahlah harta di akhir zaman, sampai-sampai orang menawarkan hartanya kepada orang lain. Maka orang yang diberi tawaran mengatakan, aku tidak punya kebutuhan dengan hartamu. Dan ini wallahu alam dengan isyarat akan apa yang akan terjadi di zaman Mahdi dan Isa alaihissalam, berupa banyaknya harta dan bumi mengeluarkan keberkahannya dan perbendaharaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqayyul arda," bumi akan memuntahkan potongan hatinya. Bagikan tiang-tiang yang itu berupa emas dan perak. Qal fayati'ul qatilu. Maka seorang pembunuh lalu dia mengatakan, "Fi hadza qataltu," karena hal ini aku membunuh. Lalu datanglah perampok lalu mengatakan, karena ini aku memutus kekerabatan. Lalu datanglah pencuri lalu mengatakan, karena ini aku memotong tanganku sendiri. Takutik kotak tuyati. Sumaya ta'unahu. Kemudian mereka meninggalkannya. Lalu mereka tidak mengambilnya sedikit pun. Dikatakan oleh Muslim. Ibnu Hajar mengatakan, mungkin makna hadis ini adalah manusia tidak lagi memerlukan harta dan mereka meninggalkan harta, yang ini terjadi pada saat munculnya api yang akan mengiring manusia menuju Ardul Mahsyar. Dan sebutnya manusia dengan perkara al-hasr, dengan perkara pengumpulan manusia ke bumi mahsyar. Maka tidak ada seorang pun yang menoleh ketika itu kepada harta, bahkan mereka bermaksud untuk meringankan diri sebisa mungkin. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar bahasanya makna hadis di atas adalah manusia tidak lagi membutuhkan harta karena mereka sibuk dengan perkara hasr, tidaklah bertentangan dengan manusia tidaklah membutuhkan harta karena sebab yang lain, yaitu banyaknya harta, sebagaimana akan terjadi di zaman Mahdi dan Isa alaihissalam. Maka dengan hal itu dengan hal tersebut maka al-istighna, tidak membutuhkan harta dan tidak peduli dengan harta, itu terjadi di dua masa, meskipun dua masa itu berjauhan karena sebab, dua sebab yang berbeda. Akan terjadi harta itu berlimpah karena orang tidak mengambilnya di zaman Mahdi dan Isa, dan nanti juga akan terjadi orang ada banyak harta dan manusia tidak mengambilnya karena sibuk, karena telah muncul api yang mengiring manusia menuju Ardul Mahsyar. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika tidak ada yang ditanyakan, demikian yang kita persilakan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.